Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين para talabatul ilmi kaum muslimin, sahabat Roja yang berada di rumah dan seluruh tempat, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita talabul ilmi. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu masalah yang sangat agung, masalah yang sangat besar. Yaitu berkaitan dengan masalah iman. Dan kita akan bahas berkaitan dengan masalah asbab ziyadatil iman wa nuqsanihi. Itu sebab naiknya iman dan sebab-sebab turunnya keimanan seseorang. Pembahasannya secara pokok akan kita bagi kepada tiga bagian, kepada tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, haqiqatul iman inda ahli sunnati wal jamaah. Pembahasan yang pertama adalah hakikat iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bagaimana iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Pembahasan yang kedua, asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya keimanan. Pembahasan yang ketiga, asbabu nuqsanil iman, asbabu nuqsanil iman, sebab-sebab berkurangnya keimanan. Sebelum kita menjelaskan inti pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan masalah bertambah dan berkurangnya keimanan dan sebab-sebab yang menjadikan iman kita bertambah dan sebab-sebab yang menjadikan iman kita berkurang, maka terlebih dahulu kita akan bahas tentang haqiqatul iman inda ahli sunnah, yaitu hakikat iman menurut ahlu sunnah. Seseorang dikatakan ahli sunnah, salah satunya apabila benar di dalam memahami masalah iman. Jadi seseorang tidak dikatakan ahlu sunnah sehingga ia benar di dalam memahami sunnah. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala berkata, as-sunnatu asyaratun, faman kunna fihi faqad istakmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnata. Berkata Imam Sufyan Ibn Uyainah, sunnah ada 10. Artinya yang dimaksud pokok-pokok sunnah. Barang siapa yang ada pada orang tersebut 10 poin, maka ia adalah ahlu sunnah. Dan barang siapa yang menyelisihi salah satu di antara poin yang 10, maka ia tidak bisa dikatakan ahlu sunnah. Minha an yakula qail, an yakula rajul, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Di mana beliau mengatakan salah satu di antara poin yang 10 itu mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Jadi iman itu perbuatan dan ucapan, bertambah dan berkurang. Maka dari ucapan al-imam Sufyan Ibn Uyainah dapat diambil satu kesimpulan, bahwa seseorang dikatakan ahli sunnah, dikatakan sunni, ataupun boleh untuk mengklaim dirinya dan menamakan dirinya dengan salafi ataupun sunni, ana sunniyun wa ana salafiyun, apabila benar di dalam masalah iman. Nah, poin-poin penting berkaitan dengan masalah iman menurut ahli sunnah sebagai berikut. Poin yang pertama, dari sisi pengertian iman. Jadi dari sisi pengertian iman, yang termasuk di dalamnya adalah hududuhu wa arkanuhu. Itu yang termasuk batasan iman dan rukun-rukun iman. Para ulama mengatakan, al-iman lughatan bimakna al-iqrar antasdikin bih. Dan ini kaul yang dirojikan oleh banyak ulama. Iman adalah bimana al-iqrar antasdikin bih, secara bahasa. Artinya menetapkan dengan dibarengi at-tasdik, yaitu membenarkan. Adapun secara istilah, maka ahlu sunnah menjelaskan tentang hakikat iman dan batasan iman. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian di antara mereka, al-imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Nanti tafsilnya akan kita jelaskan. Bertambah dengan taat dan berkurang dengan sebab maksiat. Maka ini iman. Jadi iman, ucapan, perbuatan. Bertambah dengan sebab melakukan ketaatan dan berkurang dengan sebab melakukan maksiat. Sebagian di antara mereka mentakbirkan dengan ucapan al-iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sebagian para ulama mengatakan iman adalah at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan taat, berkurang dengan sebab maksiat. Wa qala ba'duhum al-imanu khamsu nunat. Jadi iman itu ada lima nunnya, maksudnya akhirnya nanti, yaitu yang dikatakan oleh para ulama adalah at-tasdiqu bil jinan, yang dimaksud bil qalbi. Wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan, ini arkanul jawarih, maksudnya anggota badan. Wal amalu bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi isyanir rahman. Jadi iman itu khamsununat. Artinya iman diakhiri dengan lima nun. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil jinan, yaitu membenarkan dengan al-jinan, ay al-qalbu, yaitu hati. Wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, yaitu melafadzkan dua kalimat syahadat. Kemudian wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan arkan, yang dimaksud arkanul jawarih, yaitu anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, artinya bertambah dengan mentaati ar-rahman, yaitu Allah. Ar-rahman ismun min asma'illah. Ar-Rahman adalah nama di antara nama Allah. Wa yanqusu bi isyanir rahman, dan berkurang dengan sebab maksiat kepada Allah. Ar-Rahman ismun min asma'illah. Wal imanu khamsununat. Dan tidak dikatakan iman kecuali berkumpul tiga perkara ini, yaitu al-qalbu wal-lisan wal-jawari. Dan kalau kita tafsil perkataan para ulama tadi, artinya kalau kita rinci perkataan para ulama tadi, mulai dari ungkapan yang paling mudah, al-imanu qawlun wa amalun, yazidu bito'ah wa yankusu bil maksiyah. Maka bisa dikatakan al-iman khamsatu ajza. Jadi iman itu bisa dikategorikan ada lima bagian. Atau bisa dikatakan khamsu arkan. Ini khamsatu arkan, ada lima rukun. Kalau ditafsil, kalau kita merinci dari perkataan tadi, al-imanu qawlun wa amalun. Maka mereka telah mengatakan, fal qawlu qawlan, qawlul qalbi wa qawlul lisan. Ini iman, artinya da'iratul iman, ruang lingkup iman. Fal qawlu qawlan, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Dan kita akan jelaskan nanti. Wal amalu salah satu ajza. Amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawari. Sedangkan amal mencakup tiga. Amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawari. Amal hati, amal lisan, dan amal anggota badan. Maka ini adalah iman inda ahli sunnah. Maka ini adalah ruang lingkup iman, hakikat iman, batasan iman menurut ahli sunnah. Kita tafsil, fal qawlu qawlan, maka ucapan ada dua, qawlul qalbi wa qawlul lisan. Fa qawlul qalbi at-tasdiq wal iqan ay al yaqin. Adapun qawlul qalbi adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan atau meyakini, al-yakin. Adapun yang termasuk kepada qaulul lisan adalah at-talafudu aw an-nutku bisyahadatain, yaitu melafadzkan, mengucapkan dua kalimat syahadah. Allah Ta'ala berfirman, qulu amanna billah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 136 ya. Qulu amanna billah. Katakanlah, kami beriman kepada Allah. Iqrar. Wal amalu, sedangkan amal mencakup tiga. Yang pertama adalah amalul qalbi, amal hati. Seperti apa? Kal mahabbati wal khawfi war rajai wal inabati watawakkuli wal khushu ay khushu'il qalbi wal istislam wal inqiyad. Adapun amal hati seperti cinta, rasa takut, berharap, khasyah, inabah, tawakal, tunduk patuhnya hati, inqiyad, istislam. Seperti Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Artinya bergetar hatinya Maka ini menunjukkan amal hati. Yang kedua adalah amalul lisan. Amal lisan. Yaitu kullu amalin alladzi la yu'addi illa bil lisan. Itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan. Kat tahlili wat tasbihi wat tahmidi wat takbir wal istighfar wal inkaru bil qaul wad da'watu bil qaul. Termasuk amal lisan adalah tasbih, tahlil, kata-kata subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, tahmid, dan zikir-zikir yang lain. Istighfar, mengingkari kemungkaran dengan lisan, berdakwah dengan lisan. Maka ini ada termasuk iman, dan dia adalah merupakan amal lisan. Yang kelima adalah, ataupun yang ketiga dari amal. Maka dia adalah amalul jawarih. Yakni kullu amalin alladzi la yu'addi illa bil jawarih. Itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan anggota badan. Tassolati, wassawmi, wassujud, warruku, wal jihad, yakni bil badan, seperti salat, saum, ya, termasuk ruku, sujud, ya, jihad dengan anggota badan, dan yang lainnya, yang termasuk amal jawarih, yang termasuk apa amal jawarih. Maka ini adalah semuanya iman. Faqullu man yaqul anal imana qaulun wa amalun bahwa min ahli sunnah. Maka barang siapa yang mengatakan iman, ucapan dan perbuatan, maka dia adalah ahli sunnah. Dan seseorang tidak dikatakan mukmin sehingga berkumpul poin-poin yang tadi. Sehingga berkumpul poin-poin yang tadi. Berkata Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, qala al-qawlu bi'annal iman tasdiku bil-qalbi wa ikrarun bil-lisan wa amalun bil-jawari wa la yakunu mu'minan illa ayajtami'a fihi hadihil hisalu as-salas. Ini ketika tidak ditafsir yang tadinya. Beliau mengatakan bab perkataan bahwasanya iman membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Dan tidak dikatakan beriman ataupun seorang tidak dikatakan mukmin sehingga berkumpul tiga perkara tadi atau tiga unsur yang tadi. Ini adalah batasan iman. Berbeda dengan orang-orang murji'ah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ahli sunnah mengatakan al-iman yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dan ini yang kita akan bahas nanti. Yang kedua, ahli sunnah mengatakan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Jadi yang kedua, ahlus sunnah mengatakan bahwa iman bertambah dan berkurang. Siapa yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang, falaysa min ahli sunnah. Maka ia adalah bukan termasuk ahlus sunnah. Jadi mesti ia mengatakan bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Yaitu bertambah dengan taat dan berkurang dengan sebab seseorang melakukan maksiat. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah ketika menjelaskan tentang masalah iman, ya, maka menjelaskan tentang tiga unsur yang tadi dan menjelaskan tentang bertambah dan berkurangnya iman. Ini menjelaskan bertambah dan berkurangnya apa? Iman. Ini adalah unsur yang kedua dan kita akan jelaskan nanti dalam pembahasan yang kedua dan ketiga. Yang ketiga, Ahlus Sunnah mengatakan al-iman lahu syu'abun wa ajza. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman itu punya cabang. Jadi iman itu punya cabang. Minhu ma huwa a'la wa minhu ma huwa adna. Iman itu punya cabangnya. Dan iman itu berderajat. Ini menurut keyakinan Ahlus Sunnah. Kama sabata fi hadis as-sahih anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wasituna syu'bah a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wa fi riwayatin al-iman bidun wasituna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman 69 cabang ataupun 60 sekian cabang. Paling tingginya adalah kalimat la ilaha illallah dan paling rendahnya adalah memindahkan duri dari jalan. Dalam riwayat yang lain dan malu bagian dari iman. Wal iman inda ahli sunnah syu'abun wa darajat. Menurut ahli sunnah bahwa iman itu punya cabangnya dan memiliki derajat. Ini unsur yang ketiga yang wajib diyakini oleh seorang ahli sunnah. Poin yang keempat, wa anna ahlal imani du darajat. Dan di antara pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah mengatakan bahwa pemilik iman atau orang beriman tidak berada dalam satu darajat. Tetapi orang-orang beriman adalah berbeda-beda derajatnya. Dan tentunya perbedaan derajat masalah iman sejauh mana melakukan ketaatan dan sejauh mana ia meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Maka ini adalah pokok-pokok masalah yang berkaitan dengan iman. Jadi pokok-pokok yang berkaitan dengan iman. Sebab di sana ada orang-orang yang menyimpang berkaitan dengan iman. Di antaranya adalah orang-orang khawarij. Mereka yang mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Lakin al-iman la yazidu wa la yanqusu. Wal imanu laisa lahu syu'abun. Al-imanu syai'un wahidun. La yatajazza'u wa la yataba'ad. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Di mana orang-orang khawarij mengatakan iman ucapan dan perbuatan. tetapi menyimpang dari sisi mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tidak boleh berkurang. Sehingga mereka mengatakan faida naqasa faqad kafar. Apabila berkurang maka telah kafir. Mereka mengatakan al-iman syai'un wahid, iman itu satu. La yatajazza'u wa la yataba'ad. Artinya iman itu tidak bercabang dan tidak berderajat. Sehingga mereka mengatakan idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Apabila iman itu hilang sebagiannya maka hilang semuanya. Fasahibu dzanbin kafirun indal khawarij. Maka pelaku dosa menurut orang-orang khawarij adalah kafir. Dan di sana ada orang-orang murji'ah. Di mana orang murji'ah ini terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama adalah murji'ah Jahmiyah, ay atba Jahm ibn Safwan. Alladzina yaqulun anal iman mujaradu tasdiq. Dan di sana ada yang menyimpang bahwa iman itu cukup at-tasdiq saja. Tidak perlu ikrar bilisan, tidak perlu amal. Maka mereka adalah pengikut Jahm ibn Safwan. Maka ini batil. Dan yang kedua adalah murji'ah karomiyah. Atba Muhammad ibn Karam minal falasifah. Alladzina yakulun anal iman mujaradu al-qawl. Yang kedua adalah orang-orang karomiyah. Itu pengikut Muhammad ibn Karam dari kalangan falasifah. Ia mengatakan iman cukup mengikrarkan saja. Tidak perlu meyakini dalam hati, tidak perlu beramal. Maka menurut orang-orang Jahmiyah, hatta Fir'aun juga dikatakan mukmin. Kenapa? Sebab dalam hatinya meyakini. Allah Ta'ala berfirman, wastaiqonat ha'angfusuhum zulman wa'uluwa. Artinya secara hatinya membenarkan, tapi tidak mau mengikrarkan. Dan menurut orang-orang Karumiyah, orang-orang munafik adalah mukmin. Karena orang munafik mengikrarkan. Walaupun dalam hatinya tidak membenarkan. Yang ketiga adalah murji'ah fuqaha. Alladzina yaqulun annal iman at-tasdiq wal qaul faqat dunal amal. Wal amal kharijun an dairatil iman. Kelompok yang ketiga yang mengatakan bahwa iman cukup dalam hati, dalam lisan. Tidak perlu beramal. Amal dikeluarkan dari iman. Ini adalah murji'ah fuqaha. Fa ahli sunnah yaqulun al-iman qaulun wa amalun. Untuk mengatakan iman ucapan dan perbuatan. Ucapan, ucapan hati, ucapan lisan. Perbuatan, perbuatan hati, perbuatan lisan, perbuatan anggota badan. Kemudian yazidu bito'ah, bertambah dengan to'at, berkurang dengan maksiat. Yang ketiga lahu syu'abun wa darajat, iman itu punya cabang dan berderajat. Dan pemilik iman pun memiliki darajat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kajian kita hari ini perlu antum semua siap. Kenapa? Karena seluruh permasalahan ini semuanya memerlukan kesiapan. Ya. Perhatian tidak boleh tertinggal. Karena setiap masalah, masalah penting. Dan setiap masalah adalah ilmiah. Berkaitan dengan dalil, argumentasi, dan perkataan para ulama. Ini adalah poin yang pertama. Tentang masalah apa? Iman. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dari masalah ini. Bahwa keyakinan Ahlus Sunnah, iman itu adalah bertambah. Dan iman itu adalah berkurang. Dan ini berkaitan dengan masalah bahwa ibadah itu dibangun di atas tiga sendi. Al-mahabbatu wal-khawfu war-raja. Seorang mukmin, seorang muslim Al-abid, seorang hamba yang ia menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, yang ia bertaqarrub kepada Allah Ta'ala, maka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dalam menjalankan keimanan kepada Allah Ta'ala, mesti dibangun di atas tiga sendi: rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan. Walidzalika qala ulama'una, al-abdul mu'min kat-thoyr. Ra'suhu al-mahabbah wa janahaihi al-khauf war-raja. Seorang hamba yang beriman itu bagaikan burung. Artinya burung itu bisa pergi terbang kemana-mana apabila ada tiga unsurnya: kepalanya dan kedua sayapnya. Maka dengan kedua sayapnya dia bisa mencari apa yang dia inginkan. Dan dia bisa terbang ke arah mana yang dia inginkan. Maksudnya apa? Seorang mukmin ia akan bisa melakukan berbagai bentuk ketaatan, dan dia akan bisa melakukan berbagai bentuk pengabdian kepada Allah Ta'ala apabila tiga unsur ini ada: rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan. Maksudnya apa? Diringkas saja, ketika kita akan membahas tentang masalah iman, maka seorang mukmin harus mengumpulkan tiga unsur ini. Yang pertama, kecintaan kepada hakikat iman. Karena kenikmatan yang paling besar yang wajib kita mencintainya dan merasa takut ketika kita tidak mendapatkannya adalah ladzatul iman, yaitu manisnya iman. Maka ketika orang mencintai keimanan dan diberikan anugerah kecintaan kepada keimanan, maka ia akan menempuh berbagai jalan untuk mendapatkannya. Dan dia akan merasa tumanina dan bersabar dan tangguh untuk menghadapi setiap perkara untuk mendapatkan keimanan itu dan untuk mempertahankan keimanannya. Maka ini adalah unsur yang pertama. Unsur yang kedua, di mana seseorang yang menginginkan keimanan, maka ia mesti mencari wasilah dan menempuh wasilah. Setiap perkara yang bisa menjaga keimanannya dan bisa menguatkan keimanannya dan bisa membangkitkan keimanannya dan bisa menambah keimanannya. Ini yang dimaksud juz'un minar roja. Inilah yang dimaksud dengan bagian daripada roja. Karena orang yang berharap ada keimanan di dalam hatinya, orang yang menginginkan keimanan berada dalam hatinya dan teguh di dalam hatinya, maka tidak dikatakan pengharapan yang benar apabila seseorang tidak menempuh jalannya. Sebab pengharapan yang benar, kata seorang syair berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri al-yabisi. Karena seorang syair mengatakan, kamu berharap kebahagiaan, namun sayang engkau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah, bahtera tidak berlayar di daratan. Artinya setiap orang yang mengharapkan sesuatu, maka mesti ia menempuh wasilahnya, menempuh sebab-sebabnya. Dan ini adalah hakikatur raja. Kemudian unsur yang ketiga, bahwa setiap orang yang berharap kepada sesuatu, yang menginginkan sesuatu, maka mesti dia menghindari setiap perkara yang akan mencacati, yang akan mengurangi, yang akan menghalangi setiap apa yang dia inginkan. Maka ini adalah dinamakan juz'un minal khauf. Maka ini adalah bagian dari rasa takut. Orang yang pingin keimanannya di dalam hati teguh, tangguh. Dan kokoh keimanan dan bertambah keimanannya. Dan tidak ingin berkurang keimanannya. Maka ia akan menghindari, menjauhi setiap perkara yang akan mencaci keimanannya. Rasa takut, imannya berkurang. Rasa takut, imannya berubah. Maka ketika orang ini menempuh pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, takarrub kepada Allah Ta'ala dengan mengumpulkan tiga unsur yang tadi, maka ia akan sampai kepada derajat yang tinggi. Undur ila hadal hadisil azim. Lihatlah kepada hadis yang mulia ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyudafa finnar. Cermatilah kepada hadis ini, dan ini sebagai pembuka pembahasan kita hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun, tiga perkara. Apabila ada pada seseorang, maka dengan tiga perkara ini ia akan mendapatkan manisnya iman, tumaninahnya iman, lezatnya iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ia tidak mencintai saudaranya kecuri karena Allah. Yang ketiga, dia merasa takut kembali kepada kekufuran sebagaimana ia takut dilemparkan kepada api. Lihatlah hadis ini. Ada beberapa unsur berkaitan dengan iman. Hadis yang mulia ini menggambarkan anal imana ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Anal imana ibaratun an babit tahalli wa babit takhalli. Para ulama mengatakan iman atau hadis ini menjelaskan bahwa hakikat iman gambaran dari melaksanakan perintah dan gambaran dari meninggalkan larangan. Yang mana keimanan ini akan sempurna dari sejauh mana kita melaksanakan perintah dan dari sejauh mana kita meninggalkan larangan. Dan iman ini akan berkurang sejauh mana kita meninggalkan perintah dan sejauh mana kita melakukan larangan Allah Ta'ala. Dan ini kita akan bahas tentang masalah ziyadatul iman ini. Maka ini adalah ibarah tentang iman. Karena pada poin yang pertama, Nabi SAW mengatakan, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cintaan kepada yang lainnya. Maka ini adalah bab melaksanakan kewajiban. Dan iman itu adalah gambaran dari meninggalkan apa yang dilarang Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan, wa an yakraha ayyuda ilal kufri kama yakrahu ayyuda fa finnar. Dan para ulama mengatakan iman adalah ibaratun an-tahalli wa takhalli. Apa yang dimaksud dengan at-tahalli? Yang dimaksud di sini adalah seseorang menghiasi diri dengan bentuk-bentuk apa? Keimanan, ketaatan, sunnah, jihad, amar ma'ruf, dan seterusnya. Maka ini adalah babi tahalli. Sesuatu yang mesti ada. Sesuatu yang mesti berada dalam jiwa kita. Adapun babu taholi, sesuatu yang mesti tidak ada. Artinya orang menanggalkan, menjauhkan diri. Dari apa? Al-kufru, wasyirku, wal-maksiat, wal-bidah, dan yang lainnya. Seperti kufur, kesyirikan, bid'ah, dan yang lainnya. Maka ini adalah hadisnya. Kemudian hadis yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita tentang bahwa iman bertambah dan berkurang. Dan bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan, maka itu digambarkan juga dalam hadis ini. Yang kesimpulannya, secara global, iman bertambah seukuran kita melaksanakan perintah Allah dan seukuran kita meninggalkan larangan Allah. Barang siapa yang menyempurnakan ketaatan-ketaatan, barang siapa yang menyempurnakan perintah-perintah Allah, zada imanuhu, zada imanuhu, wazada imanuhu, maka akan bertambah, bertambah, bertambah keimanannya. Dan sejauh mana dia itu meninggalkan larangan-larangan Allah dan sabar dalam meninggalkannya, maka akan bertambah keimanannya. Sebaliknya, sejauh mana ia meninggalkan larangan Allah, maka akan berkurang dikala itu keimanannya. Maka akan berkurang dikala itu adalah keimanannya. Bukankah kita melihat dalil-dalil yang banyak? Setiap orang itu meninggalkan bentuk perintah, maka akan berkurang keimanan orang itu. Dan sejauh mana orang itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka akan bertambah keimanannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak berzina seorang mukmin. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan seorang mukmin ketika dia berzina dan maksiat-maksiat yang lainnya. Maka ini adalah gambaran dari hadis yang mulia itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita memahami tentang makna iman menurut Ahlus Sunnah, kemudian gambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ibadah dibangun di atas tiga sendi, rasa cinta, rasa takut, rasa pengharapan. Maka ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang mukmin, insya Allah mengharapkan imannya bertambah. Dan dia tidak mengharapkan imannya berkurang. Tetapi pengharapan ini tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan ilmu dan amal. Maka kita wajib untuk mengetahui apa sebab-sebab bertambahnya keimanan. Sehingga kita akan mencari dan mengamalkan sebab-sebab ini. Dan apa saja yang bisa menjadikan sebab berkurangnya keimanan kita, sehingga kita mampu meninggalkannya, menghindari sebab-sebab tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala lezatnya iman, tumanenya iman, maka ia akan mendapatkan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Tetapi sebagaimana saya tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu sesungguhnya adalah berkaitan dengan ilmu. Segala sesuatu adalah berkaitan dengan apa yang kita ketahui, apa yang wajib kita ketahui. Maka dengan itu kita akan bahas sebab-sebab bertambahnya iman dan sebab-sebab berkurangnya iman. Kaum muslimin, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab-sebab bertambahnya iman adalah banyak. Tetapi kita akan membahas pokok-pokoknya. Sebab yang pertama dan sebab yang utama adalah al-hirsu wal-ijtihadu fi talabil ilmin nafi. Sebab yang pertama adalah bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu adalah merupakan pokok iman. Sebab ilmu adalah merupakan landasan tauhid. Keimanan tanpa ilmu tidak sah. Tauhid tanpa ilmu adalah tidak sah. Waqad qala Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Waqad qala Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa'lam annahu la ilaha illallah afwan. Wastaghfir lidzanbik. Ayatnya tadi salah ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Dua ayat ini menjelaskan bahwa iman tauhid tidak sah kecuali dengan iman. Kecuali dengan apa? Ilmu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Faqala Imam Bukhari, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Adapun ilmu atau mencari ilmu adalah merupakan sebab utama bertambahnya keimanan seseorang. Maka ini bisa dilihat dari beberapa dalil. Dalil yang pertama ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka istinbat yang paling mudah dari ayat ini, ketinggian iman seseorang atau tinggi dan rendahnya keimanan seseorang itu ditinjau dari sejauh mana kadar ilmu yang dimilikinya. Ditinjau dari sejauh mana pemahaman yang dimilikinya terhadap agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan gambaran yang jelas. Faqala fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah, maksudnya orang-orang yang melakukan ibadah mustahabat, ibadah tatawuat, ibadah yang sunnah, bukan wajib, dengan orang yang berilmu itu adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang yang ada. Jadi kalau bulan purnama malam ke-13, 14, 15 lalu ada bintang, maka bintang ini cahayanya terkalahkan dengan cahaya bulan. Di sini menunjukkan bahwa tingkat keimanan itu akan berbeda antara orang yang diberikan anugerah ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu. orang-orang berilmu, kalau ada orang yang menunaikan wudu, kedua-duanya wudunya adalah di atas sunnah. Tetapi di antara kedua orang yang berwudu ini berbeda. Yang satu, dia mengatakan, kenapa kamu berwudu seperti ini? Membaca bismillah, mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur menghisap air ke hidung dengan tangan kanan, kemudian dengan tangan kiri mengeluarkannya, mencuci wajah dengan sunnah, mengusap kepala dengan sunnah, mencuci kaki sesuai dengan sunnah. Tetapi ketika ia ditanya, bagaimana kamu melaksanakan ini? Saya dengar dari ustaz pulang, wudu ini seperti ini. Dalilnya kamu tahu? Saya tidak hafal dalilnya. Cuma saya dengar pelajaran dari orang yang dikenal keilmuannya seperti ini. Maka dia adalah taklid. Orang yang kedua, ketika ia itu mengatakan wudu seperti ini, lalu dia mengeluarkan dalilnya. Adapun aku membaca basmalah sebelum wudu, karena aku teringat dengan hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sempurna wudunya bagi orang yang tidak membaca basmalah. Maka saya membaca basmalah. Lalu ketika dia mencuci kedua telapak tangannya, kenapa saya mencuci kedua telapak tangannya? Dia mengeluarkan hadis. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in. Fa'aqfa 'ala yadayhi al-ma. Faghassala bihima. Maka dia mengatakan, Rasul pernah mengambil ataupun meminta bezana yang berisi air. Lalu dia menuangkan air ke tangannya. Lalu mencuci kedua telapak tangannya. Maka dia melaksanakan sunnah karena tahu dalilnya. Kemudian, kenapa dia berkumur-kumur menghisap air ke hidung? Kemudian, kenapa memasukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri? Maka dia teringat dengan hadis Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi SAW yatamad mabu wa yastanshiku biyadihil yumna wa yastanthiru biyadihil yusra. Seterusnya. Bakana Allahu ta'ala yufadilu hadar rajul bi ilmihi. Maka Allah Ta'ala mengutamakan dan mengangkat derajat orang ini dengan sebab ilmunya. Sebab ketika yang tadi dia tidak beristimbat. Nah, tetapi orang ini adalah dengan beristimbat. Walidzalika qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, at-tafakkuru sa'ah khairun min mi'ati raka'at. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan, tafakur sesaat tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal ketimbang 100 rakaat. Maka iman orang yang berilmu derajatnya adalah tinggi. Kenapa? Sebab dari sisi pengaruhnya pun berbeda. Orang yang berilmu setelah ia wafat, setelah ia meninggal, maka kebaikannya akan mengalir dari orang-orang yang mengikutinya. Berbeda dengan orang yang beramal sendirian. Maka ini sisi orang berilmu, dan ilmu ini akan mengangkat derajat keimanan. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang alim. Nah, kita akan bahas di sini apa sisi-sisi ilmu yang itu bisa menaikkan keimanan. Apa sisi-sisi ilmu yang dengannya bisa mengangkat keimanan kita? Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Para ulama menjelaskan sisi-sisi ilmu yang bisa menjadikan iman kita bertambah. Yang pertama adalah at-ta'ammul wa tafakkur wa tadabbur bi asma'illahi wa sifatihi. Poin yang pertama, seseorang mentadaburi, seseorang mentafakuri, seseorang mendalami, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dalam arti, manakala seseorang mendalami, mempelajari tentang nama-nama Allah, maknanya, hakikatnya, yang dikandung dari nama dan sifat Allah Ta'ala, maka akan bertambah keimanannya. Maka ini sesuai dengan innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Fal mahabbatu wal haub war raja tata'allaqu bil ma'rifah. Ingat, mahabbatullah, khaufun al khaufu minallah, ar raja, rasa cinta, rasa pengharapan, rasa takut, itu berkaitan dengan ma'rifat. Artinya apa? Sejauh mana kita itu mengenal kepada Allah Ta'ala, ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka akan sejauh itulah kecintaan kita kepada Allah. Dan sejauh mana kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka di sejauh itu juga akan timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala dan rasa pengharapan kepada Allah Ta'ala. Walidzalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Ini perhatikan hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya di antara nama Allah ada 99 nama yang ahsoha dahulah jannah. Siapa yang ahsoha dahulah jannah, maka dia akan masuk surga. Dan derajat di surga tergantung makrifat kepada nama-nama ini dan mengamalkan kepada nama-nama ini. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud ahsoha ini mencakup poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah mempelajari nama-nama Allah. Mempelajari sifat-sifat Allah. Mempelajari dalil-dalilnya. Mengetahui dalil-dalilnya. Maka ini keutamaan. Yang kedua adalah hifdhuha, menghafal nama-nama Allah. Menghafal sifat-sifat Allah. Yang ketiga adalah ma'rifatu ma'aniha, mempelajari makna-maknanya. Mempelajari kandungan-kandungan makna yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat adalah addu'a biha, di mana kita berdoa dengan menggunakan dan menyebut nama-nama Allah. Dan yang kelima, yang ini adalah akan menunjukkan hakikat iman dengan berkumpul lima poin ini adalah al-amalu bimuktadaha, beramal dengan tuntutan dan makna dari hakikat nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita perhatikannya bahwa mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah adalah salah satu sebab bertambahnya keimanan kita. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perhatikan. Ya. Dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita pahami bagaimana mengenal nama-nama Allah akan menambah keimanan kita. Seorang mukmin katakanlah mengenal tiga sifat. Yang pertama adalah tentang sifat rahmah. Dengan nama Ar-Rahman. Dengan sifat maghfirah, dengan nama Al-Ghafur. Coba kita perhatikan dua nama dan dua sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat rahmah. Memiliki nama Ar-Rahman. Lalu kita mentadaburi. Lalu kita mencermati, menelaah. Bahwa rahmat Allah, rahmatul wasi'ah. Rahmat yang sangat luas. Dan Allah telah menyatakan, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa rahmati sabaqat ghadabi. Berikan contoh. Di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah, bahwa apabila seorang yang kafir masuk Islam, maka setiap kebaikan yang ia lakukan ketika di masa kekafiran akan ditulis setelah dia masuk Islam. Tetapi setiap keburukan yang dia lakukan di zaman kekafirannya setelah masuk Islam maka dihapus oleh Allah Ta'ala. Maka ini rahmat Allah. Maka ini akan menambah rasa cinta. Dan akan menambah rasa roja, pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Durrahmah. Ketika Allah Ta'ala telah memberikan nama Al-Ghafur dan telah memiliki sifat maghfirah. Lalu Allah Ta'ala memiliki lautan. Maaf. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yakbalau taubata abdin malam yugorgir, malam tatlu syamsu mi maghribiha. Bahwa pintu taubat tidak pernah ditutup oleh Allah Ta'ala. Selama belum syakratul maut, selama belum terbit matahari dari fajar, dari barat. Maka akan timbul dalam hati seseorang itu, dalam jiwa seseorang itu sifat roja. Kemudian akan semakin tumanina dan semakin teguh keimanannya. Kenapa? Dia memahami akan rahmat dan maghfirah Allah Ta'ala. Pelajari nama yang lain. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Tiga nama dan tiga sifat yang maha sempurna. Al-Alim menetapkan sifat ilmu Al-Kamil, Al-Muhit Bikuli Syai'. Nama Al-Alim menetapkan sifat ilmu, ilmu yang meliputi segala sesuatu. As-Sirru wal Jahru, meliputi kepada yang tersembunyi yang jahar. Al-Batinu wa Dhahir, yang tersembunyi yang dhahir. Kemudian As-Sami menetapkan sifat As-Sam'u mendengar. Dan pendengaran Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Al-Basir Allah Ta'ala melihat. Dan penglihatan Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Lalu apa? Akan timbul bagi seorang itu adalah at-tahafud ala ta'atillah. At-tahafud antarki maksiatillah. Seseorang itu dengan mengetahui Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Maka ia akan menjaga setiap bentuk ketaatannya. Dia akan menjaga dalam rangka menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kenapa? Dimanapun dia berada, dia tahu Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, mendengar. Maka ia mengamalkan tuntutan dan paham kepada nama-nama ini, bertambah keimanannya. Ketika dia menempatkan kesulitan, ketika dia berhadapan dengan musibah, ketika berhadapan dengan malapetaka, Ketika berhadapan dengan musuh, maka dia senantiasa tahu Allah melihat. Allah akan mendengar hambanya orang-orang beriman. Allah akan menolong orang beriman. Maka tumaninah di dalam hatinya. Kenapa? Dia tahu kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Ketika seorang mukmin mengetahui innallaha asyadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala maha dahsyat siksanya, maha dahsyat murkanya, maka dia akan timbul dalam dirinya ada rasa takut. Kenapa? Sebab tahu kepada nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan ini ma yahsyallaha min ibadihil ulama khasyah bima'rifati, dengan sebab makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui nama-namanya. Bahkan ketika orang beribadah akan sempurna ibadahnya kepada Allah Ta'ala ketika ia paham kepada nama dan sifat Allah. Kita berikan contoh. Sikotun nafas, orang yang timbul dalam hatinya keyakinan yang penuh. Kenapa? Sebab dia tahu apa yang ada di sisi Allah. Kita berikan contoh. Ketika orang berkata, ya rozik urzukni, tapi hatinya tidak begitu paham bahwa Allah yang memberikan rezeki. Gimana? Ya rozik urzukni, ya rahim irhamni, ya ghafur ikfilni, ya hafid ihfadni. Maka dalam berdoa dengan adab, ketika dia paham kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, dia tidak mengatakan, ya rahim urzukni. Dia tidak mengatakan, ya ghafur ikfirli. Tetapi ketika dia berdoa dengan adab juga, dia mengatakan, ya rahim irhamni. Lalu kenapa dia meminta rahmat? Sebab dia tahu Allah maha rahmat. Bahkan kenapa orang-orang yang meminta ke kuburan, orang-orang yang mendatangi ke kuburan, lalu meminta kepada penghuni kubur? Sebab dia tidak paham bahwa Allah Ta'ala adalah ar-razik al-mutlak. Bahwa Allah adalah pemberi rizki yang mutlak. Maka dia meminta kepada selain Allah Ta'ala. Dia tidak paham kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan ketika memintanya, yang dinamakan sikotu nafas, orang itu yakin penuh. Saya berikan contoh. Orang yang melakukan maksiat umpamanya. Katakanlah, sering saya ditanya, orang yang tadinya berada dalam lingkup yang terlarang. Katakanlah dia bekerja dalam sebuah instansi yang berkaitan dengan riba. Maka terkadang, sejauh mana dia keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan memberikan rizki kepadanya. Dan Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Maka sejauh itulah akan terdapat tumaninah di dalam hatinya. Kenapa dia keluar tumaninah? Kenapa dia keluar itu dengan tumaninah? Sebab keyakinan yang penuh kepada Allah Ta'ala, makrifat yang sempurna. Kita berikan contoh, kenapa Abu Bakar As-Siddiq ketika waktu itu ia mengimpakan seluruh hartanya karena keyakinan yang penuh bahwa Allah akan menggantinya. Sebab ia yakin harta tidak berkurang dengan sebab sedekah, makrifat ya, yang tinggi kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah at-ta'ammul bimahasini dinil Islam. Poin yang kedua, di antara sesuatu yang bisa menambah keimanan kita, di mana seseorang menelaah akan indahnya ajaran Islam. Bimakna anal abda ya'taqid anallaha ta'ala ma amara syai'an illa fihi maslahatun lil abdi wa anallaha ta'ala ma harrama syai'an illa fihi mafsadatun lil abdi. Nih hal yang wajib kita pahami, yang dimaksud bahwa seorang hamba harus memahami, tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu kecuali pada sesuatu itu ada maslahat bagi hamba. Dan tidaklah Allah Ta'ala melarang sesuatu kecuali karena pada sesuatu tersebut yang Allah melarang dengannya ada mafsadat bagi hamba. Nah, maka ketika orang melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika seseorang meninggalkan larangan-larangan Allah, maka akan terjadi tumaninah, laddah, itmi'nan, laddatul qalbi, kelezatan, ketumaninahan hati ketika dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Berikan contoh. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kaum wanita untuk menutup seluruh anggota badannya? Waqarna fi buyutikunna. Ketika Allah Ta'ala berfirman, hendaklah kalian berdiam di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Karena pakaian wanita ada dua. Pakaian yang pertama adalah pakaian yang dinamakan dengan baituha, yaitu rumahnya. Sebab ketika seorang wanita berdiam di rumah, semakin terjaga dari fitnah. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan pakaiannya adalah libasuha, yaitu kainnya, pakaiannya yang menutup anggota badannya. Kenapa Allah Ta'ala membedakan kaum laki-laki dengan perempuan? Ternyata sebab Allah Ta'ala telah menjadikan fitrah. Bahwa syahwat terjadi dari pandangan. Dan Allah Ta'ala telah memperingatkan fitnah yang paling besar, fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah wanita. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu syaitan. Fa idza istakbarat fa hiya ala suratu syaitan, wa idza istadbarat fa hiya ala suratu syaitan. Al-mar'atu aurat, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat, apabila dia keluar maka setan berlomba-lomba untuk menghiasinya dan membuat rekayasa kepada kaum laki-laki dengan sebab wanita ini. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah Ta'ala maha rahmat. Maka ketika seseorang memahami, alangkah indahnya kalau kita berikan satu gambaran barang yang dikemas dengan barang yang diobral di jalanan, mana yang lebih mahal? Ya, wanita sekarang yang menganggap dirinya adalah maju, sesungguhnya mereka tahta al-aqdam. Wanita-wanita yang muncul di televisi-televisi ataupun mereka yang menjadi bintang-bintang iklan, maka sesungguhnya mereka berada di bawah telapak kaki manusia. Mereka adalah orang-orang yang dihinakan, mereka adalah orang-orang yang hina. Sebab mereka adalah seperti barang yang diperjualbelikan, tidak punya darajat. Tidak punya darajat wanita yang seperti itu. Bahkan banyak orang-orang kafir, banyak peneliti-peneliti barat yang mereka mulai paham. Walaupun mereka tidak mengakui tentang Islam, tetapi mereka memahami tentang mahasinul Islam. Mereka memahami tentang indahnya Islam. Walaupun mereka tidak masuk Islam, tetapi mereka memahami mahasinul Islam. Di mana ditemukan peneliti Inggris dan peneliti orang-orang di antaranya Amerika mengatakan bahwa di antara penyebab kerusakan dunia hari ini karena banyaknya wanita keluar dari rumah. Wanita-wanita yang dipertontonkan, dilihat oleh orang lain, ini hina kedudukannya, tidak mulia di sisi Allah Ta'ala, tidak mulia di sisi manusia. Kenapa? Sebab mereka berada di bawah telunjuk orang lain dan berada di bawah orang yang berharta. Bukankah wanita-wanita seperti itu dihinakan? Siapa yang punya harta? Siapa yang punya kedudukan, maka dia berada di belakangnya. Maka dia digerakkan dengan orang-orang yang punya kedudukan, dia digerakkan dengan orang-orang yang punya harta. Dia diperjualbelikan. Lain dengan orang yang, seorang wanita yang menutup auratnya. Saya pernah menceritakan satu kisah. Saya berjalan dengan istri saya, kemudian dengan santriwati, artinya membimbing santriwati keluar. Lalu ada beberapa preman yang bertato. Lalu dia menghampiri saya dan dia berkata, ini fitrahnya baik. Dia mengatakan, Pak Ustadz, Pak Kiai, kayaknya kalau wanita seperti ini, kayaknya dunia ini aman, kata dia. Dia mengatakan, seandainya wanita seperti ini, katanya, kayaknya dunia ini aman. Kayaknya dunia ini damai. Ya. Tidak akan datang seperti fitnah-fitnah seperti ini. Ya. Maka salah satu yang akan bisa membangkitkan keimanan kita adalah paham kepada indahnya Islam. Yang dimaksud kita paham bahwa setiap perintah itu mendatangkan maslahat bagi kita. Dan setiap larangan, maka itu akan mendatangkan mafsadat bagi kita. Ya, tentunya ini memerlukan apa, waktu yang panjang. Tetapi antum, kita semua tadaburi. Setiap perintah, setiap larangan, mesti itu adalah maslahat bagi seorang hamba. Ya. Yang ketiga, at-ta'amul ala siratil anbiya wal mursalin was salihin al aqdamin. Poin yang ketiga adalah mempelajari sirah, perjalanan hidup para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Dan ini disatukan, mempelajari bagaimana kehidupan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh yang mendahului kita. Yang dimaksud di sini mencakup apa? Pertama, mempelajari sifat, akhlak, karakter mereka. Bagaimana hidup mereka? Bagaimana perjalanan hidup mereka? Sisi ibadahnya, sisi ketaatannya, sisi akhlaknya. Termasuk fitnah yang menimpa kepada mereka dan bagaimana ketangguhan mereka ketika menghadapi fitnah. Apa yang menimpa kepada Nabi Nuh? Apa yang menimpa kepada Nabi Ibrahim? Apa yang menimpa kepada Nabi Musa? Apa yang menimpa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana ketika mereka menghadapi fitnah tersebut? Bagaimana ketangguhan mereka? Bagaimana ketegaran iman mereka? Pelajari. Sehingga menjadi satu landasan, satu dasar bagi kita agar kita seperti mereka dalam ketangguhan. Demikian juga orang-orang soleh. Katakanlah kisah tentang Ashabul Uhdud. Anak kecil, bayi, dan seorang wanita yang ia dihadapkan ke api yang telah dinyalakan oleh seorang raja. Lalu si bayi itu berkata kepada ibunya, ya ummi, ittaqi wasbiri fa inna mau'idakil jannah. Maka bayi yang masih merah di pangkuannya berkata, wahai ibuku, bersabarlah dan bertakwalah. Sesungguhnya pahala bagimu adalah surga. Lalu dia meloncat ke api yang menyala ini. Sebab dia takut kepada api yang hakiki nanti, yaitu api neraka. Maka dia rela. Bagaimana keimanan seorang wanita ini? Dan ketangguhan. Bagaimana Ammar bin Yasir ketika dipanggang dan ketika dianiaya, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabiku, apa janji bagiku jika aku bersabar?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna mau'idakal jannah." Janji bagimu adalah surga, maka dia bersabar. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ketika dia berhadapan dengan ibunya yang mengatakan, "Wahai Mus'ab, seandainya engkau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, maka aku tidak akan makan dan aku akan membiarkan mati dengan sebabmu." Maka apa yang dikatakan oleh Mus'ab? "Seandainya ibu memiliki 1000 nyawa dan keluar satu persatu nyawa tersebut, maka aku tidak akan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lihat ketangguhan keimanannya. Dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Ketika dalam perang Uhud, di mana beliau mengharangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dipanah, dia kena tumbak, kena tombak dan kena panah. Lalu dia bersabar walaupun didapatkan 70 luka. Dan para sahabat mengatakan, para sahabat tidak mengenal Anas bin Nadhr kecuali cincin yang ada di jarinya. Dan dia berkata ketika sakratul maut, "Inni qad ajidu rihal jannati duna Uhudin." Sesungguhnya aku telah mendapatkan manisnya surga di belakang gunung Uhud ini. Sabar. Ya, artinya kita mempelajari bagaimana kehidupan salafus saleh. Bagaimana orang-orang yang terdahulu, ini adalah berkaitan dengan ilmu. Yang keempat, at-ta'ammul wa tadabbur bi ma'anil Qur'an wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang berkaitan dengan ilmu adalah mentadaburi, menelaah makna-makna Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran, kandungan-kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mentadaburi Quran, dan Allah ta'ala mencela orang-orang yang tidak paham kepada makna Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu berkata kepada orang-orang Khawarij, "Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum." Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokannya. Kenapa? Sebab ia tidak paham kepada nas-nas Qur'an. Allah Ta'ala menyatakan, "Kama salil himari yahmilul asfara." Bagaikan seekor keledai yang dia memikul beberapa kitab. Orang yang tidak paham kepada maknanya. Sebab Quran ini adalah obat. Sebab Quran ini adalah peringatan bagi seseorang. Maka semakin banyak orang mentadaburi, semakin banyak orang itu menelaahnya, maka akan bertambah keimanannya. Para sahabat mengatakan, "Kami mempelajari Al-Quran 10-10 ayat. Dan kami tidak melampauinya dari 10 ayat. Sehingga kami mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya." Tadabur kepada makna-maknanya. Ini adalah yang berkaitan dengan ilmu. Sebab yang kedua, walaupun ini sebab yang pertama, tapi bercabang ya. Sebab yang pertama tadi bercabang. Sebab yang kedua, yang termasuk sebab pokok bertambahnya keimanan adalah julusu ahlil ilmi wa julusu ahlil khair. Duduk dengan orang-orang yang berilmu dan duduk dengan orang-orang yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang tidak merasakan seperti ini, ini orang yang sangat berbahaya. Artinya apa? Kalau ada orang mengatakan beriman, dia tidak merasa tumaninah dan bertambah imannya ketika bertemu dengan orang berilmu, dengan orang yang baik, dipertanyakan keimanannya. Seseorang yang ketika dia berada dalam suasana kondisi yang buruk, lalu ia tidak merasakan berkurang keimanan, maka pun ini perlu dipertanyakan. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maknanya seperti ini, kami, kata mereka, apabila pulang ke rumah-rumah kami, pulang ke kampung-kampung kami, maka kami merasakan bahwa iman ini berubah, bahwa iman ini adalah berkurang. Tetapi ketika aku berada di sampingmu, di samping sahabat-sahabatmu, maka kami mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, dan iman ini tumanina. Maka dikatakan dzalika sharihul iman, inilah iman. Artinya, seorang mukmin dia akan bertambah keimanannya manakala dia duduk bersama orang-orang beriman, manakala dia duduk dengan orang-orang baik, orang-orang berilmu, orang-orang yang baik. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Kahfi, ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilgodati wal asyi yuriduna wajhah. Wala ta'du aynak anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti man agfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutah. Allah telah menjelaskan wasbir nafsaka, artinya bersabarlah dirimu dengan siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dengan orang-orang yang senantiasa berzikir pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Lihatnya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu, memalingkan pandanganmu kepada orang-orang yang mendahulukan kehidupan dunia dan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Lihat, ayat ini satu gambaran yang sangat besar. Lalu lihat kepada ayat sebelumnya tentang Ashabul Kahfi, ayat 16. Bagaimana Ashabul Kahfi ini menjaga keimanannya dan membangun keimanannya. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan ketika mereka meninggalkan kaumnya dan apa-apa yang kaumnya sembah selain Allah, jadi mereka meninggalkan kaumnya, kan Pak? Mereka meninggalkan kaumnya sebab kaumnya itu menyembah selain Allah. Sebab kaumnya ahlu maksiat. Maka mereka meninggalkan. Dan mereka berkumpul 8 orang. Id awal fityatu ilal kahfi. Ketika 8 orang itu pergi ke gua kahfi. Maka 2 ayat ini satu gambaran. Dan apa-apa yang dijelaskan oleh Nabi bersama para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, itu gambaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam beberapa hadis. Hadis yang pertama, khairun nasi qarni thumma ladzi yalunahum thumma ladzi yalunahum summa yaji'u qaumun ila akhiril hadis. Wa fil hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abdi walakin qabdul ilmi qabdil ulama hatta lam yabqa 'aliman itakhadan nasrus asan juhala fasailu fa abtu bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu. Dalam hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi para sahabatku, kemudian generasi para tabi'in. Kemudian generasi para tabi'un tabi'in. Setelah itu akan datang masa-masa yang jelek. Dalam hadis yang tadi, yang lain, ruwaibidho, akan datang orang-orang yang bodoh berbicara agama. Akan datang orang-orang yang tidak amanah. Akan datang orang-orang yang berjanji sebelum dipinta untuk berjanji. Akan datang orang-orang yang bersaksi sebelum dipinta persaksiannya. Hadis-hadis yang lain. Maka dalam hadis yang pertama ini, kebaikan pada satu kaum, ketangguhan keimanan satu kaum, itu ditentukan dengan keberadaan kaum yang baik ada pada kaum tersebut itu. Bahkan dalam hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang dengan diangkatnya ilmu menjadikan orang jadi bodoh sekaligus, tetapi diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama, sehingga apabila ulama-ulama telah mati, maka yang berbicara adalah orang-orang bodoh. Maka ia ditanya, lalu dia menjawab dengan tanpa ilmu, maka ia sesat dan menyesatkan. Maka dalam hadis ini, kebaikan, keteguhan iman, tegaknya iman, dan tegaknya kebaikan, dengan tegaknya orang berilmu. Dengan keberadaan orang berilmu, dengan keberadaan orang-orang yang baik. Maka ihwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila ada masa-masa seperti ini, maka ada perintah yang dinamakan uzlah. Jadi apabila ada masa sama sekali tidak ada ahlul khairnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan orang yang menjaga keimanannya adalah seperti orang yang mengembalakan gembalanya di tempat yang terpencil. Artinya apa? Menjaga keimanannya. Kenapa? Sebab orang-orang baik akan mempengaruhi keimanan kita. Orang-orang baik akan mempengaruhi keimanan kita. Kumpul dengan orang baik. Kemudian, sebab yang ketiga adalah al-amalu soleh. Keimanan kita akan bertambah dengan sebab kita melakukan berbagai bentuk amal soleh. Nabi SAW menyatakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, man soma ramadhana imanan wahtisaban. Artinya seluruh amal soleh, seluruh kebaikan, maka itu sebagai sebab akan mengangkat derajat keimanan kita. Maka lihat Di dalam Al-Quran, secara pokok ada 4 sebab derajat keimanan seseorang, dan derajat seseorang akan ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dengan sebab iman yang ada di dalam hatinya. Artinya apa? Banyak zikir, khauf, mahabbah, roja, ikhlas. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya. Ya. Yang kedua dengan sebab ilmu. Tadi disebutkan dalam surat Mujadilah ayat 11. Yang ketiga dengan sebab amal soleh. Lihat dalam surat Thaha ayat 70 ya. Ah, bukan ayat 70, ayat 50 berapa? 75 maksudnya. Ayat 75-nya ya. Wa may yatihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka mereka berada dalam derajat yang tinggi. Yang keempat dengan sebab jihad. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 96 dan seterusnya. Surat An-Nisa ayat 96 ya. Dan seterusnya ya. Fadlallahu al-mujahidina 'alal qa'idina. Allah Ta'ala ayat 95 96-nya ya. Fadlallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Barajati minhu wa magfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi seluruh amal soleh, termasuk amal hati, amal lisan, amal anggota badan, itu salah satu sebab naiknya keimanan. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang berwudu dengan membaikkan wudunya, lalu dia berjalan ke masjid tidak bertujuan kecuali untuk sholat, kecuali setiap langkahnya akan menyebabkan dosanya dihapus dan derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Jadi sehingga kita melangkahkan kaki ke masjid, salah satu sebab keimanan kita bertambah. Yang jelas seluruh amal soleh, seluruh kebaikan, sebagai sebab iman kita bertambah. Pembahasan yang terakhir, sebab-sebab berkurangnya keimanan. Keimanan kita akan berkurang dengan dua sebab yang utama. Yang pertama yang dinamakan asbab ad-dakhiliyah, sebab dari dalam. Yang kedua adalah asbabul kharijiyah, sebab dari luar. Nah, kita akan bahas dulu sebab dari luar. Yang bisa mempengaruhi keimanan seseorang berkurang dan merusak keimanan seseorang, pertama adalah sebab dari luar. Yang pertama adalah makaidu syaitan, yaitu syaitan atau tipu daya syaitan. Dan ini pun panjang bahasannya, tapi lihat saja dalam surat yang ketujuh, surat Al-A'raf ayat ke 16-17. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi syaitan la'natullah akan menggelincirkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan syaitan akan melupakan akhirat. Dari belakang akan menghiasi dunia. Dari kanan akan menyamarkan agama kita. Dari kiri akan menghiasi maksiat. Imam Ibnu Qayyim, syaitan lanatullah akan datang kepada kita dengan beberapa tingkatan. Dengan beberapa marhalah. Marhalah yang pertama mengajak kita kufur. Artinya tingkatan yang pertama, syaitan mengajak kita kufur. Yang kedua, mengajak kita untuk melakukan bid'ah. Jika tidak bisa, syaitan mengajak kita untuk melakukan dosa besar. Ini tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, apabila tidak bisa mengajak kita untuk melakukan maksiat yang besar, maka agar kita tidak peduli kepada dosa kecil. Artinya apa? Banyak melakukan dosa kecil. Apabila tidak bisa dalam tingkatan yang keempat ini, maka setan akan menggelincirkan kita dengan satu hal yang sangat dahsyat, yaitu apa? Al-mubalaghatu fil mubahat. Berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh. Berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan dalam jima, berlebih-lebihan dalam berteman, berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam bergaul. Pokoknya syaitan laknatullah akan datang kepada kita dari sisi berlebih-lebihan. Orang banyak makan akan mewariskan malas. Orang banyak tidur akan melemahkan dirinya. Berlebih-lebihan. Apabila tidak mampu dalam tingkatan yang kelima, maka setan akan datang dalam tingkatan yang keenam. Apa? Setan akan memotivasi kita agar meninggalkan yang lebih afdol dan mengambil yang di bawahnya. Artinya kita mendahulukan yang lebih, apa, meninggalkan yang urgen dan kita mengambil yang di bawahnya. Dan ini akan menjadikan banyak hal yang terbengkalai. Yang ketujuh, kata syaitan, jika tidak mampu dari seluruh sisi, maka syaitan baru mengatakan, hada aduwi, ini musuhku. Selama bisa, syaitan akan menggelincirkan kita. Nah, ini adalah sebab dari luar. Dan ini termasuk tentara-tentaranya, yaitu orang-orang kafir. Sebab yang kedua, yang dari luar adalah Al-Qurona Usu. Al-Qurona Usu, teman yang jelek. Teman yang jelek. Saya kira perkara yang nampak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadakum man yukhaliluhu. Yang dimaksud bahwa karakter kebiasaan seseorang akan bisa diketahui dengan kebiasaan dan karakter temannya. Maka ini adalah sebab dari luar. Maka kita lihat kepada ayat yang tadi, bagaimana Ashabul Kahfi ketika mereka ingin menjaga keimanannya, maka ia berhijrah. Dan Nabi SAW telah menggambarkan perumpamaan berteman dengan yang baik seperti kita berdekatan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tidak bisa beli, paling-paling kita mencium baunya. Enak baunya. Sedangkan berteman dengan orang yang buruk seperti kita berdekatan dengan tukang pandai besi. Kalau kita tidak terbakar dengan percikan apinya, paling tidak kita mencium bau keringatnya. Gambarannya apa? Kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang baik, kalaupun kita tidak bisa mensifati ataupun mencontoh 100%, paling-paling kita mendapatkan suasana yang nyaman dengan kebaikannya. Tetapi ketika kita berdekatan dengan orang yang buruk, seandainya kita tidak seperti ia melakukannya, paling tidak kita merasakan tidak tumanina dengan keburukannya. Dan lama-kelamaan hati kita itu akan berubah dengan kedekatan kita dengan orang-orang yang buruk. Lihat kepada hadis yang pernah diceritakan tentang membunuh 100 orang. Ketika ia akan bertaubat, maka orang alim itu berkata, "Wahai pulan, kalau kamu ingin bertaubat benar-benar, jangan pulang ke negeri kamu, sebab negeri kamu negeri yang jelek. Pergi tuh, di sana ada orang-orang baik, beribadah dengan mereka." Lalu dia pergi, lalu mati di tengah jalan. Lalu dua malaikat berseteru. Kata malaikat adab, dia telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, enggak, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Datang malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, supaya damai, di mana dia berada? Di tanah yang baik atau di tanah yang buruk? Maka ia didapatkan satu jengkal berada di tanah yang baik. Maka diambil sama malaikat rahmat. Artinya apa? Bahwa berteman ini memberikan pengaruh terhadap ketangguhan keimanan kita dan akan melemahnya keimanan kita. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ad-dunya. Ad-dunya. Ini zahrafatu dunya. Gemerlapannya dunia. Dunia yang mencakup padanya wanita, kedudukan, harta. Maka ini sesuatu yang bisa memperdaya seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat dia mengatakan akan muncul kepada kalian fitnah kakit atil lailil mudlimah bagaikan potongan malam gelap gulita. Seseorang di pagi harinya dia mukmin, pada sore harinya dia telah kafir. Pada sore harinya ia mukmin dan pagi harinya telah kafir. Ia bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Sebab orang itu menjual agamanya dengan secuil dunia. Dengan bagian dari dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza tabayya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizzar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarju ila dinikumul awal." Apabila kalian berjual beli dengan ina, apabila sistem kalian dalam berjual beli dengan sistem yang penuh dengan ribawi, dan kalian telah terbuai dengan kehidupan dunia dengan bercocok tanam dan berternak, meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan kalian tidak akan dikeluarkan dari kehinaan itu sehingga kembali kepada agama Allah. Dan Nabi SAW telah mengatakan, "Adharu fitani ala rijal an-nisa." Fitnah yang paling dahsyat kepada kaum laki-laki adalah wanita. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqud dunya wa taqun nisa. Fa inna adhara fitanin 'alal rijal an-nisa." Bertakwalah kamu menghadapi dunia Dan bertakwalah kamu menghadapi wanita. Sebab fitnah yang paling besar, yang paling dahsyat menimpa kepada laki-laki adalah wanita. Dunia, gemerlapannya. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rakusnya manusia kepada dunia akan melebihi dan jauh melebihi rakusnya seekor serigala yang lapar yang dilepas di tengah-tengah kambing. Ya, seekor serigala yang lapar, ia akan menerkam hanya seekor kambing saja. Tetapi orang yang rakus kepada dunia, maka dia berpikir untuk 7 turunan. Orang melakukan korupsi, orang melakukan pencurian, tidak hanya berbicara tentang perutnya saja, berbeda dengan seekor serigala hanya berbicara tentang perutnya saja. Tetapi orang yang melakukan korupsi, orang yang melakukan pencurian, orang yang melakukan kedzaliman kepada orang lain tentang dunia, maka dia berpikir tentang 7 turunan orang yang berikutnya. Itu adalah kerakusan manusia. Dunia ini akan memperdaya seseorang. Dunia ini akan memperdaya seseorang. Kemudian sebab yang keempat, para ulama mengatakan, yaitu ammaratun su. Yaitu sesuatu yang ada pada jiwa manusia. Yaitu hawa nafsu. Sebab setiap manusia terdapat 3 nafsu. Yang pertama, nafsun amarratun bisu. Dalam setiap jiwa manusia ada nafsu condong kepada maksiat. Yang kedua, yang dinamakan dengan nafsu lawama, jiwa yang masa-masa bimbang, seimbang antara condong kepada yang baik, antara condong kepada yang jelek. Yang ketiga adalah nafsu lumutmainnah, jiwa yang tumaninah. Nah, seorang mukmin diperintahkan untuk bermujahadah, berjihad. Sebab kata Imam Ibnu Qayyim, kata para ulama, dalam setiap detik hati kita ini ada 3-3-nya. Maka mana yang kuat ketika waktu itu, maka itulah yang akan berkuasa. Apabila kekuatan nafsu lumutmainnah, maka akan bertambah keimanannya dan tegak keimanannya. Tetapi apabila nafsun amarratun bisu yang berkuasa pada waktu itu, maka berkuranglah keimanan seseorang. Yang kedua adalah sebab dari dalam. Artinya sebab yang ditimbulkan oleh diri orang itu sendiri. Yang pertama adalah al-jahlu bidinillah, kebodohan orang kepada agama Allah. Oleh sebab itu, setiap orang yang melakukan bentuk kesyirikan, kekupuran, kemaksiatan, maka sebabnya adalah kejahilan. Lihat apa yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 38. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Ini ketika dikisahkan tentang Bani Israel, ketika sebagiannya terpedaya dengan orang-orang Yahudi yang mereka memiliki sembahan. Lalu mereka mengatakan, wahai Musa, bagaimana kalau dijadikan sembahan bagi kami sebagaimana bagi mereka ada sembahan. Maka dikatakan, tidaklah mereka menyembah selain Allah kecuali karena kejahilan mereka. Kejahilan. Dan tidaklah satu kaum melakukan bentuk kemaksiatan kecuali karena kejahilannya. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang kaum Lut yang mendatangi laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan, lalu dikatakan, annakum lata'tuna rijala syahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Yang maknanya, tidaklah mereka melakukan perbuatan yang buruk seperti itu kecuali karena kejahilan mereka. Jahil. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita-wanita pezina pada kaum jahiliyah dan orang-orang yang membuka auratnya pada zaman jahiliyah, dan terjadinya ikhtilat laki-laki dengan perempuan, campur aduk dengan laki-laki perempuan, dan tidak menjaganya aurat, maka Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Mereka tidak melakukan bentuk-bentuk seperti itu, mereka tidak memperlihatkan aurat kecuali karena kejahilan mereka. Jahil kepada jati dirinya, jahil kepada kerusakan yang akan ditimbulkan dengan sebabnya. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peneliti mengatakan dengan PCD porno yang sekarang dibicarakan oleh orang, yang orang-orang yang membicarakannya ikut jadi bodoh hari ini. Ya, udah gambar jelas dikatakan seperti ini, kan orang agak sedikit gila gitu. Jadi orang agak sedikit gila, udah sama dikatakan seperti. Sepertinya apa, tidak bisa berbicara. Ya. Artinya apa? Udah timbul orang-orang yang tidak bisa berbicara jujur. Pengen mengatakan iya, mengungkapkan dengan penyesalan umpamanya. Timbul orang-orang yang semakin tidak bisa berbicara. Artinya apa? Anak kecil banyak orang yang bisa berbicara dan bisa jujur, tetapi sekarang begitu banyak orang yang telah tua renta tidak bisa ngomong dan tidak bisa jujur. Dan ini adalah gambaran kerusakan yang timbul hari ini. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejahilan, kebodohan terhadap agama Allah taala, terhadap maslahat dan madharat yang akan ditimbulkan. Orang tidak akan bertambah keimanan dan rusak keimanan dengan sebab kebodohan. Ini adalah sebab yang pertama dan sebab yang utama, kebodohan yang timbul di tengah-tengah apa? Umat ini. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, al-ghaflah wal-i'rad wa-nisyan. Lalai, berpaling dan lupa. Lalai dari mengingat Allah. Lalai dari berzikir. Lalai dari peringatan-peringatan Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mencerca, mencaci, mencerca dan melaknat orang-orang yang lalai akan peringatan Allah Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Kahfi tadi, Allah Ta'ala menjelaskan tentang tidak bolehnya kita berpaling kepada mereka, melihat mereka lalai, berpaling. Salah satunya adalah orang yang berpaling dari ilmu, goplah dari ilmu. Sebab berpaling dari ilmu dan mempelajari ilmu, maka ini adalah sebab yang utama, sebab yang pokok. Yang kelima, al-wuku ala dunub, al-wuku ala danbin, yaitu seseorang yang terjerumus kepada dosa. Yang jelas setiap dosa akan menyebabkan iman kita berkurang. Setiap maksiat akan menyebabkan iman kita berkurang. Sebab para ulama mengatakan yazidu bito'ah wa yanqusu bil maksiat. Maka Nabi SAW mengatakan tentang mudghah. Kapan saja seseorang itu melakukan maksiat, maka akan ditulis titik hitam di dalam hatinya. Semakin dia melakukan kemaksiatan, maka akan semakin kelam hatinya. Semakin banyak melakukan maksiat, akan semakin gelap. Sehingga pelaku maksiat yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, satu ketika mereka akan tertutup hatinya. Sehingga peringatan-peringatan itu tidak bermanfaat lagi bagi orang tersebut. Kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, keboliman, maksiat, bid'ah, ini yang akan menyebabkan amal kita berkurang. Keimanan kita apa? Berkurang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dari sisi mempengaruhi iman ini memang berbeda-beda. Ada maksiat yang secara otomatis menghilangkan hakikat iman. Seperti kekafiran, kesyirikan. Ada maksiat-maksiat yang lain hanya mencacati iman dan mengurangi derajat iman. Tetapi ingat ikhwatu iman yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini, bahwa maksiat dari sisi mempengaruhi iman dan mengurangi iman adalah berbeda-beda. Pertama, ditinjau di mana kita melakukan maksiatnya. Karena Allah Ta'ala terkadang juga membedakan, dan nas-nas juga membedakan, seperti melakukan maksiat di tanah haram, bahaya dan pengaruh mempengaruhi iman lebih besar ketimbang melakukan kemaksiatan di tempat lain. Kemudian juga ditinjau dari sisi waktu. Terkadang dalam waktu-waktu tertentu ketika ia melakukan maksiat, maka lebih dahsyat ketimbang pada tempat yang lain. Seperti melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Karena waktu dimuliakan hari itu. Kemudian yang ketiga ditinjau dari sisi pengaruh. Setelah maksiat itu dilakukan. Contoh, minum homer, zina, ini derajatnya beda dari sisi pengaruh setelahnya. Kemudian juga maksiat itu dari sisi apakah ia mengajak atau sendiri. Kalau dia melakukan maksiat lalu mengajak orang, maka semakin besar pengaruh maksiat kepada keimanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takutlah kalian kepada sab'ul mubiqat, 7 perkara yang akan membinasakan kalian. Ini ada derajatnya beda. Nah, apabila kita paham, maka tentunya kita berhati-hati sekali tentang jenis-jenis maksiat ini. Poin-poin yang kita akan hindari ini, betul-betul kita mencermati dan kita mengetahuinya. Sehingga kita itu menjadi orang yang khauf betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya, bahwa seseorang akan mendapatkan manisnya iman dan kesempurnaan iman sejauh mana ia melaksanakan perintah-perintah Allah dan sejauh mana ia meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan seseorang akan berkurang keimanannya, bahkan satu ketika akan hilang keimanannya dari sejauh mana ia meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masalah bertambah dan berkurangnya keimanan kita. dan sisanya kita akan buka beberapa pertanyaan insyaallah. Apakah keimanan seseorang bisa hilang yang apabila ia melakukan perbuatan maksiat terus-menerus seperti tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak berpuasa Ramadan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batasan seseorang dikatakan kafir itu bukan dari sisi dia terus-menerus melakukan bagian dari maksiat. Tetapi yang jadi dasar adalah dalil dari Al-Quran atau Sunnah bahwa apabila melakukan perkara tersebut adalah kafir. Ini perlu dipahami dengan benar. Tentang masalah seseorang itu kafir ataupun dikeluarkan dari ruang lingkup mukmin, itu bukan dari sisi karena ia terus-menerus melakukan bagian dari maksiat. Tetapi ditinjau dengan mempelajari dalil Al-Quran ataupun Sunnah yang menunjukkan bahwa itu adalah kafir. Adapun dengan contoh di sini, apakah orang yang tidak sholat itu adalah kafir? Itu terjadi perbedaan para ulama, dan kebanyakan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para ulama hari ini mengatakan bahwa orang yang tidak sholat itu adalah kafir. Apakah mempelajari bahasa Arab dapat menambah keimanan kita pada Allah dan Rasulnya? Karena ada seorang ikhwan berkata bahwa mempelajari bahasa Arab untuk orang-orang pabrik tidak berfaedah apa-apa karena tidak diterapkan seperti di pondok atau pesantren. Tentunya tidak setiap orang belajar bahasa Arab bisa dengannya naik keimanannya. Apabila seseorang belajar bahasa Arab lalu dijadikan satu jalan untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis, maka sudah barang tentu dengan bahasa Arab ini bisa menaikkan keimanannya. Sebab tatkala dia memahami tentang indahnya redaksi Al-Quran, tentang bagaimana bahasa Al-Quran, tentang bagaimana makna-makna yang dikandungnya, kemudian dari sisi balaghahnya, dari sisi bahasanya, dari sisi redaksinya, lalu dia mempelajari bagaimana indahnya, lalu bertambah keimanannya dengan keyakinan bahwasanya ini adalah kalam Allah, maka sudah barang tentu dengan bahasa Arab ini menambah keimanan seseorang. Tetapi kalau orang hanya berbicara dan belajar bahasa Arab dengan semata-mata hanya ingin bisa ngomong bahasa Arab, maka ini tidak bisa mempengaruhi. Sebab Abu Jahal pun bisa bahasa Arab. Jadi dengan syarat bahasa Arabnya ini sebagai jalan untuk mempelajari Quran dan Sunnah, ya. Baru kalau hanya bahasa Arab ya tidak akan itu. Dan tidak benar ya bahwa apa kalau orang yang di pabrik belajar bahasa Arab tidak berfaedah sekali ya. Berfaedah sekali. Ya, nanti kalau kita belajar ataupun mendengarkan ketika disebutkan bahasa Arabnya udah tahu artinya. Orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab nunggu dulu artinya. Lama gitu berpikirnya juga. Apuan ana ingin sekali mempelajari ilmu dalam mengenal Allah. Ya, mengenal nama dan sifat Allah. Kitab apa menurut Ustaz yang paling bagus mengenal hal ini? Ada yang udah diterjemahkan ya. Fikih terhadap nama dan sifat Allah karangan Syekh Abdul Razak, yang pernah dulu kesini, Hafidhahullahu Ta'ala. Kemudian Al-Qua'idul Musla, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala itu juga sudah diterjemahkannya. Itu pun sudah diterjemahkannya. Adapun yang bahasa Arab sangat banyak ya. Mohon jelaskan pokok-pokok sunnah yang 10 tadi. Saya sudah menjelaskannya di sini ya. Di lain kesempatan, dan tadi saya meringkas saja karena waktunya bukan apa membahas itu ya. Tetapi yang 10 itu ya termasuk beriman kepada takdir, beriman kepada azab kubur, beriman kepada haud, beriman kepada sirat, beriman kepada hisab, beriman kepada mizan, mengatakan Al-Quran kalamullah, dan seterusnya. Minta nasihat Pak Ustadz untuk saya pelajar yang ikhtilat dengan dengan wanita tiap hari. Kiat-kiat menjaga keamanan agar tidak turun karena wanita di sekolah tidak berjilbab. Ya sulit. Ya sulit. Ya tetap ya terpengaruh, gak bisa ya. Tetapi bagaimana? Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Artinya apa? Hindarilah semampu kita. Jadi hindarilah semampu kita. Pindah sekolah. Ya, pindah sekolah yang paling mudah. Saya pernah mendengar kata-kata seperti ini, tanda dicabutnya nikmat iman dari seseorang adalah ketika dia beribadah tidak merasakan nikmatnya dan dia sangat ingin melakukan maksiat. Ya, memang itu hakikatnya, tidak perlu kepada tafsir lagi. Ya. Dan ketika terjadi seperti itu, maka dia mesti muhasabah. Ya, muhasabah, mujahadah. Artinya muhasabah dengan apa yang terjadi, lalu dia mujahadah artinya untuk apa? Menjihadi hawa nafsunya. Dan dia cepat-cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya ketika ana melakukan suatu amalan ibadah, mengetahui dalilnya tapi tidak hafal? Karena begitu banyak hadis-hadis yang harus dihafal. Cuma ana, bagaimana? Ya tidak apa-apa sebenarnya. Cuma dari sisi pahala yang akan diberikan Allah tetap berbeda. Nah itu keutamaan ilmu, jangan protes ya. Jadi keutamaan karunia yang diberikan Allah ya. Jadi orang hafal, orang tidak hafal, orang tahu saja. Ya. Antum tahu dalilnya? Dalil tahu di mana? Di maktabah dalilnya. Ada orang tahu mana dalilnya? Di sini dalilnya. Nah, orang yang di sini dalilnya lalu mengeluarkan waktu itu berbeda, pahalanya berbeda. Jangan protes. Allah berfirman, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ini orang yang tahu hadisnya beda. Kenapa? Ia menghafalkannya saja dia itu dapat pahala. Menjaga hafalannya dapat pahala lagi. Menghindari perkara-perkara yang akan mengurangi hafalannya berpahala lagi. Jadi pahalanya banyak orang yang apa berilmu, menjaga ilmunya, menjaga hafalannya, itu pahalanya banyak. Dan itu karunia ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menuntut ilmu syar'i tapi jaraknya jauh. Dari Bekasi ke Jakarta. Dari pagi sampai sore baru pulang. Saya belum pulang pergi sendiri. Apakah perjalanan saya berdosa ya? Kalau bukan safar ya tidak berdosa ya. Dan apabila perginya bersama mahram tidak berdosa ya. Ya lebih-lebih mungkin hari ini ya sangat sulit ya ada ilmu di tempat tinggal kita. Bahkan ilmu itu pada asalnya diambil dengan rihlah, dengan perjalanan. Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Menunjukkan ilmu itu dicari dan ilmu itu harus dicari dengan berjalan. Rihlah asalnya gitu. Saya mencintai saudara karena Allah. Tapi ketika saya berbuat salah, dia meninggalkan saya. Bagaimana Ustaz? Ini maknanya. Jadi wajib kita paham dulu. An yuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. yaitu mencintai seseorang, mencintai seseorang karena Allah. Yang dimaksud bukan karena dunia. Jadi persaudaraannya kaitannya adalah keimanan, keislaman, ketaatan yang ada pada orang tersebut. Maka termasuk cinta karena Allah, ketika orang itu melakukan maksiat, dan ketika seseorang melakukan bid'ah, ataupun melakukan kekufuran, melakukan kekafiran, melakukan kesyirikan, maka diangkat rasa cinta yang ada dalam hati kita terhadap orang itu. Maka itu adalah cinta karena Allah. Sebab kalau ia mencintai orang yang tidak dicintai Allah, berarti ia tidak cinta karena Allah. Tidak cinta karena Allah. Makanya digambarkan dalam beberapa hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa ceritanya. Cerita yang pertama dalam hadis yang sahih, seseorang berjalan akan menemui si fulan di negeri anu. Faja'al malaikah, lalu malaikat menghadang orang itu. Aina turid, kemana kamu? Qala uridu akhon li fi qaryah. Aku ingin menemui si fulan di kampung anu. Lalu malaikat itu bertanya, apakah pernah ngasih sesuatu kepada kamu? Tidak. Apakah pernah memberi bantuan kepada kamu? Tidak. Dia mengatakan lillah. Maka orang itu mengatakan karena Allah Ta'ala. Lalu malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintainya karena Allah. Artinya bukan dunia. Yang kedua digambarkan dalam ayat Al-Quran dengan dua gambaran. Gambaran yang pertama dalam surat Al-Mujadilah di akhir, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan yawmul akhir. Ia akan berkasih sayang, mencintai, menolong orang-orang yang melampaui batasan Allah dan Rasulnya. Maka ini yang dinamakan cinta karena Allah. Artinya apa? Ketika Allah tidak mencintai, maka ia tidak mencintainya. Ketika Allah tidak mencintainya, maka ia tidak mencintainya. Apabila seseorang memutuskan kita karena dunia, maka kita diperintahkan untuk menyambungkan silaturahmi kepada orang itu ketika orang itu memutuskan kita. Ini digambarkan dalam dua hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka. Artinya sambungkan orang yang memutuskan kepada kamu silaturahmi. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuhillul mu'min an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar, untuk menghardik saudaranya melebihi 3 hari. Maka yang terbaik di antara keduanya, alladhi yabda'u bisalam, orang yang memulai dengan salam. Jadi apabila ada orang memutuskan kita dengan urusan dunia, maka bagi kita tidak boleh memutuskan. Tidak boleh bagi kita apa? Memutuskan, karena cinta kita adalah cinta karena Allah Ta'ala, bukan cinta karena dunia. Bukan cinta karena dunia. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tinggal 4 menit lagi sebagai penutup ya, karena ini pertanyaannya banyak. Dan sekali lagi saya peringatkan ya, pertanyaan itu juga harus kita belajar, kita bertanya. Salah satunya paling tidak belajar nulis yang baik. Ya ini juga perlu ya kita, artinya apa? Belajar Islam juga belajar menulis dengan baik ya. Yang kedua juga belajar nyusun kalimatnya. Belajar nyusun kalimat. Ada sebagian ikhwan yang ketika akan menyampaikan sesuatu jadi tidak benar masalahnya. Kenapa? Karena menyampaikannya tidak benar itu. Artinya apa? Ketika dia akan ngomong enggak bisa. Dari apa dulu dia harus bicara gitu. Ini juga harus sama. Satu contoh, ini peringatan. Antum kalau bikin SMS, saya bukan ABG ya. Dan saya juga tidak kenal huruf ini disingkat apa sih, sehingga saya sering bergurau ya. Saya katakan, maaf, saya bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, saya tidak bisa bahasa planet. Artinya disingkat-singkat. Kemudian yang selanjutnya ya, apa SMS itu susah untuk dijawab ya. Kalau antum betul-betul pingin jawaban, bertanya sesuai dengan waktu yang pantas ya. Artinya saya sering sampaikan bahwa selama ini saya tidak menjawab SMS kecuali singkat dan memungkinkan. Adapun seperti umpamanya tadi pagi ada yang bertanya, entah hadir di sini atau tidak, dia mengatakan bahwa apa, saya sekolah di SMA, kemudian saya ini apa, jenggotnya udah tumbuh gitu, berbeda dengan yang lain, sedangkan teman-teman saya memperolok-olokkan jenggot dan guru saya juga tidak setuju. Apa saya harus meninggalkan jenggot, memotong demi saya lulus dari ujian? Kata saya, telepon langsung. Sebab tidak bisa dijawab dengan SMS ya. Ya. Bagaimana? Ya termasuk harus diarahkan bagaimana kamu cara berinteraksi dengan teman-teman kamu. Contoh, biar tidak terpengaruh dengan jenggot, tunjukkan akhlak yang baik. Biar guru kita tidak terpengaruh dengan jenggot, tunjukkan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, guru kita akan lupa dengan jenggot kita. Ya. Antum jadi seorang pekerja di sebuah ruang lingkup yang mempermasalahkan jenggot, yang jadi masalah apa? Antumnya juga tidak menunjukkan akhlak yang baik. Akhirnya apa? Jenggotan kok akhlaknya seperti itu? Mestinya apa? Masya Allah, orang yang berjenggot itu akhlaknya baik sehingga diterima gitu. Jadi artinya apa? Perlu sisi-sisi yang lain yang diperingatkan. Bukan hanya mengatakan boleh atau tidak boleh. Gampang mengatakan boleh dan tidak boleh. Tetapi apa? Orang yang mendapatkan jawaban, setelah itu dia tidak bisa melakukan sesuatu. Contoh tadi ya. Dia mengatakan, boleh enggak saya mencukur jenggot? Antara dikatakan tidak boleh, setelah itu apa yang harus diperbuat? Dia tidak paham. Tetapi kalau dia bertanya, saya mengarahkan, ketika kamu itu menjaga jenggot kamu, maka ada beberapa kisi-kisi yang perlu ditempuh oleh kamu. Seperti apa ini? Ya diarahkan itu. Apalagi bertanya tentang masalah cerai. Apalagi berbicara tentang masalah istri saya begini-begini. Ya langsung dijawab kata saya, cerai saja istri kamu. Nah, kan bahaya ini. Setelah itu udah cerai, ternyata salah pertanyaannya. Kan bahaya itu. Jadi, apa, bertanya pun perlu kepada belajar. Ya, bahkan saya pernah sampaikan, ada ulama yang menyusun sebuah kitab yang panjangnya 2 jilid tentang adabus sual, adab bertanya 2 jilid. Ada di maktabah di Tasik. Kalau pengin baca 2 jilid, itu adab bertanya. Coba tuh iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan lezatnya iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah min ahli iman dan orang-orang yang senantiasa bertambah keimanannya. Rabbana la tusyik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. راديو رجاء 756 كيلو هز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. Radio Roja 756 kHz. Lidzakirina wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim. Radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah.